بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan syarah terhadap hadis Sahal bin Sa'ad muttafaqun alaihi. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي للحديث معنى secara global hadis ini أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi pada keesokan harinya melalui tangan seseorang yang memiliki keutamaan yang agung dan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Fastashrafas sahabatu lidhalika. Maka para sahabat pun menginginkan kedudukan tersebut. Kullun yawaddu an yakuna huwa dhalika rajula min hirsihim ala al-khairi. Masing-masing ingin agar ialah laki-laki tersebut, orang tersebut, disebabkan karena semangat mereka terhadap kebaikan. Falamma dhahabu 'ala al-maw'id talaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'aliyan. Maka tatkala mereka para sahabat radhiyallahu anhum pergi pada waktu yang dijanjikan, Nabi alaihi salatu wasallam pun mencari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wasadafa annahu lam yahdur lima asabahu min maradi aynaihi. Dan bertepatan dengan bahwasanya Ali bin Abi Talib tidak hadir karena apa yang menimpanya berupa sakit pada kedua matanya. ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك. Kemudian hadirlah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lalu Nabi alaihi salatu wassalam meludah pada kedua mata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dari ludah beliau yang diberkahi. Fazala ma yahussu bihi min al-alami zawalan kamilan. Maka hilanglah apa yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berupa rasa sakit dengan sempurna. وَسَلَّمَهُ قِيَادَةَ الْجَيْشِ. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pun menyerahkan kepada Ali bin Abi Talib kepemimpinan pasukan. وَأَمَرَهُ بِالْمُضِيِّ عَلَى وَجْهِهِ بِرِفْقٍ حَتَّى يَقْرُبَ مِنْ حُسْنِ الْعَدُوِّ Dan Nabi alaihi salatu wassalam pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan dengan tenang hingga mendekati benteng musuh. Al-afu minkum min hisnil aduwi. Fayatlubu minhum ad-dukhul fil Islam. Lalu Ali bin Abi Thalib meminta mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa in ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslimi min fara'id. Lalu apabila mereka memenuhi seruan untuk masuk ke dalam Islam, Ali bin Abi Thalib mengkhabarkan kepada mereka perkara yang wajib bagi seorang Muslim berupa kewajiban-kewajiban. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliyin fadlat da'wati ilallahi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keutamaan dakwah menuju Allah azza wa jalla. Wa anna ad-da'iyata idza hasala 'ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin fadhalika khairun lahu min anfasil amwali ad-dunyawiyyati. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan pula bahwasanya seorang da'i apabila terwujud melalui kedua tangannya hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik baginya daripada harta benda dunia yang paling berharga. فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ عَلَى يَدَيْهِ هِدَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Lalu bagaimana apabila terwujud melalui kedua tangannya hidayah lebih dari itu, yaitu lebih dari seorang. مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ. Kesesuaian hadis ini dengan bab. أَنَّ فِيهِ مَشْرُعِيَّةَ الدعوه الى الاسلام الذي هو معنى شهاده ان لا اله الا الله. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat disyariatkannya berdakwah menuju Islam, mendakwahkan Islam yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah. وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. Dan di dalamnya terdapat penjelasan keutamaan mendakwahkan Islam, yaitu makna syahadat la ilaha illallah. ما يستفاد من الحديث. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, fadilatun zahiratun li'Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Keutamaan yang jelas bagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wasyahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa lirasulihi وإيمانه ظاهرا وباطنا. Dan persaksian dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ali bin Abi Thalib akan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, dan keimanannya baik secara lahir maupun batin. Athaniyatu, yang kedua, isbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliqu bijalalihi kasairi sifatihi almuqaddasati alkarimati. Yang kedua, penetapan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai para walinya dengan kecintaan yang layak dengan keagungannya seperti seluruh sifat-sifatnya yang suci, yang mulia. Ini terambil dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa yuhibbuhu Allahu, dan Allah mencintainya. Penetapan sifat cinta bagi Allah Azza wa Jal, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jal mencintai para walinya. Al-thalithatu, yang ketiga, hirsus sahabati alal khairi wa tasabuquhum ilal a'malis salihati radiyallahu anhum. Yang ketiga, faedah yang ketiga, semangat para sahabah radhiyallahu anhum terhadap kebaikan dan berlomba-lombanya mereka kepada amalan-amalan yang saleh radhiyallahu anhum. Ini nampak dari keinginan masing-masing sahabah radhiyallahu anhum Ana ulangi. Al-thalithatu, yang ketiga, hirsus sahabati alal khairi wa tasabuquhum ilal a'malis salihati radiyallahu anhum. Faedah yang ketiga, semangat para sahabah terhadap kebaikan dan berlomba-lombanya mereka menuju amalan-amalan yang saleh radiyallahu anhum. Dan ini nampak dari keinginan para sahabah untuk mendapatkan kedudukan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-rabi'atu, yang keempat, masyru'iyatu al-adabi indal qitali wa tarki at-taishi wal aswatil muz'ijati allati la hajata ilaiha. Disyariatkannya adab tatkala berperang dan meninggalkan sikap gegabah serta suara-suara yang mengganggu yang tidak dibutuhkan. Jadi berperang saja di dalam Islam ada adabnya. Maka di sini kita bisa melihat batilnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, para teroris. Di mana mereka, selain mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka juga tidak memiliki adab di dalam berperang. Al-khamisatu, yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi wal-lini min ghairi da'fin walantiqadi azimatin. Seorang pemimpin memerintahkan para pegawainya dengan sikap kelemah lembutan, tanpa bersikap lemah dan tanpa merusak kekuatan tekad. As-sadisatu, yang keenam, wujubu da'wati ilal islami la siyama qabla qitalil kuffari. Wajibnya mendakwahkan Islam terlebih-lebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir. As-sabi'atu, yang ketujuh, anna man imtana'a min qabuli da'wati min al-kuffari wajaba qitaluhu. Barang siapa yang tidak mau menerima dakwah untuk masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang kafir, wajib untuk diperangi. Dan khusus bagi Ahlul Kitab dan orang-orang Majusi, mereka memiliki pilihan untuk membayar jizyah. Kalau tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka memiliki pilihan untuk membayar jizyah. Kalau tidak mau, baru diperangi. Sebagaimana telah berlalu di dalam Syarah Al-Usul Al-Thalathah. Al-Thaminatu yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadriji. Bahwasanya dakwah dilakukan dengan bertahap. Fayutlabu minal kafiri awalan ad-dukhulu fil islami bin nutqi bis syahadataini. Maka diminta dari orang kafir pertama kali masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Thumma yu'maru bi fara'idil islami ba'da dhalika. Kemudian setelahnya baru diperintahkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. At-tasi'atu yang kesembilan, fadlu da'wati ilal islami wa ma fiha minal khairi lil mad'u wadda'i. Keutamaan mendakwahkan Islam dan apa yang ada di dalam dakwah tersebut berupa kebaikan, baik bagi orang yang didakwahi maupun bagi sang da'i. Fal mad'u qad yahtadi. Orang yang didakwahi bisa jadi ia mendapatkan hidayah. Wadda'i yuthabu thawaban aziman. Sementara sang da'i akan diberikan kepadanya ganjaran pahala yang agung. Wallahu a'lamu. Al-ashiratu yang ke-10. Dalilun min adillati nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil, di antara dalil-dalil kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Wadhalika bibisharatihi bilfathi qabla wuku'ihi wabara'atil alami biriqihi. Dan itu dengan kabar gembira dari beliau akan kemenangan kaum muslimin sebelum terjadinya dan sembuhnya penyakit dengan air liur beliau alaihi salatu wassalam. Al-hadiyata asyrata, faedah yang ke-11, al-imanu bil-qada'i wal-qadari. Beriman dengan takdir, lihusulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Karena diraihnya bendera pasukan oleh orang yang tidak berupaya mendapatkannya. Dan terhalangnya, tidak diberikannya bendera tersebut kepada orang yang berupaya mendapatkannya. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yang hadir pada waktu yang dijanjikan dalam keadaan masing-masing berharap mendapatkan kedudukan agung dan mulia yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak mendapatkan kedudukan tersebut. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak hadir justru mendapatkannya. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya hasil itu Allah Azza wa Jalla yang menetapkan. Adapun kita, yang bisa kita lakukan adalah berupaya, berusaha, menjalankan sebab. Adapun hasil, Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Maka tatkala kita berupaya, berusaha, termasuk di dalamnya beramal, jangan kita bersandar pada amalan kita, usaha kita, upaya kita. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla lah yang menentukan hasilnya. Ats-tsaniyata 'asyrata, yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil islami bal la budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha, bahwasanya tidak cukup penisbahan diri kepada Islam saja, akan tetapi haruslah disertai dengan mengetahui kewajiban-kewajiban di dalam Islam dan melaksanakannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.